Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama ta'liman tadabbara fi nafa'i ittifaqal istifada al hasanata masu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda hun dalala ala al khair. قال المصنف حلفه الإسلام الحبيب عبد الله بن أبي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل: وعليك بلزوم النظافة ظاهرا وباطنا. Dan seharusnya anda untuk selalu menjaga kebersihan, baik secara zahir dan secara batin. Fa inna man kamulat nadhafatuhu sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhanian. Karena sesungguhnya siapa yang sempurna kebersihannya, maka dia akan menjadi dengan ruhnya, dengan hatinya, tabiat rohani. Wa in kana bi jismihi wa suratihi basaran jasmanian, walaupun badannya dan bentuknya adalah manusia yang berbadan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyad dinu ala an-nadhafah. Wa qala alaihi salatu wasalam innallaha nadifun yuhibbun nadhafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini dibangun atas landasan kebersihan. Begitu juga beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersih dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan kebersihan. Wa tahsulun nadhafal batina bi tazkiyatin nafas an razailil akhlaq. Dan kebersihan yang batin, kebersihan hati, akan didapatkan dengan mensucikan dan membersihkan hati ini dari akhlak-akhlak yang terhina, kal kibri war riya wal hasad wa hubbid dunya wa akhawatiha. Membersihkan hati daripada sombong, sifat riya, sifat hasud, dan cinta kepada dunia dan lain sebagainya. Wa tahliyatiha bimakarimil akhlak katawadu wal haya wal ikhlas wa saha wa akhwatiha, dan menghiasi hati tersebut dengan bermacam-macam akhlak yang mulia seperti sifat tawadu, sifat malu, sifat ikhlas, sifat dermawan dan lain sebagainya. Wa hadaik hadhil akhlak wa tariqul khalas min razailiha wa sabilu tahsili fadailiha qad jama'ahu al-imam al-Ghazali fi syatr tsani min al-ihya fa 'alaika bi ma'rifati dzalika wa isti'malihi. Dan hakikat-hakikat akhlak-akhlak ini dan bagaimana cara selamat daripada akhlak-akhlak yang terhina dan juga bagaimana mendapatkan akhlak-akhlak yang terpuji, itu sudah dijelaskan dan dikumpulkan oleh Imam Ghazali dalam bagian kedua dari kitab beliau yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Maka seharusnya kamu mengetahui hal tersebut dan mengamalkannya. Wa amman nadhafa adh-dhahira wa tahsulu bi tarkil mukhalafat wa fi'lil muwafaqat. Sedangkan kebersihan yang zahir kalian dapatkan dengan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat. فَمَنْ زَيَّنَ ظَاهِرَهُ بِمُلَازَمَةِ الْعَمَلِ الصَّالِحَةِ وَأَمَرَ بَاطِنَهُ بِتَخَلُّقِ الْأَخْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ فَقَدْ كَمُلَتْ نَظَافَتُهُ. Maka barang siapa yang menghiasi zahirnya dengan selalu menjaga amal-amal soleh dan juga mengisi hatinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, maka akan sempurna kebersihannya. Wa illa falahu nasibun minha biqadri bu'dihi an munkaratil akhlaq wal amal wa qurbihi min mahasiniha. Kalau tidak, maka dia akan hanya akan mendapatkan sebagian daripada kebersihan tersebut, seukuran jauhnya dia daripada akhlak-akhlak yang mungkar dan daripada amal-amal, dan seukuran bagaimana dekatnya dia dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Di sini Al-Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi menjelaskan kepada kita bagaimana Islam ini memberikan perhatian yang besar kepada kebersihan, baik kebersihan yang zahir atau kebersihan yang batin. Kebersihan yang zahir artinya kebersihan badan kita, pakaian kita, rumah kita, dan lain sebagainya. Kebersihan yang batin adalah kebersihan hati kita. Hati kita bersih, tidak ada noda, tidak ada penyakit-penyakit, sifat-sifat yang keji seperti riya, hasud, sombong, dan lain sebagainya. Maka tadi beliau radhiyallahu taala anhu menyebutkan kepada kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada kebersihan dengan ucapan beliau, "Buniyad dinu 'ala nawafa." Ketahuilah agama ini dibangun berdasarkan kebersihan. Begitu juga hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya zat yang bersih dan Allah suka dengan yang namanya kebersihan. Kita tahu dalam Islam bagaimana perhatian. Perhatian agama Islam ini dengan kebersihan. Termasuk sehari-hari kita bisa membersihkan anggota wudu kita sampai 5 kali ini. Kita bersihkan wajah kita. Kita bersihkan kedua tangan kita. Kedua kaki kita. Kepala kita. Rambut kita. Kemudian ketika kita istinja. Kita pakai istinja dengan dianjurkan memakainya dengan air. Dan itu menjadi yang lebih afdal daripada kita istinja dengan batu, walaupun itu sudah cukup sah. Bagaimana mereka orang-orang barat, mereka istinja, kalaupun itu istinja hanya memakai tisu, ataupun mungkin mereka juga tidak istinja. Di sini bagaimana Islam menjaga kebersihan, padahal itu manfaatnya sangat besar bagi kesehatan. Kalau kita istinja dengan air, dengan bersih, kita huduk, kita bersihkan kotoran dari kotoran mata kita, telinga kita, bahkan juga kita membasuh kedua tangan kita yang selalu biasanya kotor, begitu juga kedua kaki kita yang biasanya di situ kotor, tapi kita bersihkan bagian-bagian yang memang biasanya bagian tersebut yang terkena debu, yang terkena kotoran. Oleh karena itu di antara mereka bahkan ada yang masuk Islam karena mereka punya teman yang bermalam di rumah mereka, dan temannya ini kebetulan Muslim. Bermalam di rumah mereka dan mereka melihat bagaimana orang teman-teman mereka itu yang Muslim setiap hari sholat, sebelum sholat selalu melakukan wudu, membersihkan wajah, diperhatikan. Bersihkan telinganya, bersihkan kedua tangannya, kakinya, semua dilihat. Ternyata beda dan sangat beda dengan yang biasa mereka lakukan daripada orang-orang kafir yang non-Islam. Disitulah mereka masuk Islam satu keluarga. Dan bagaimana Islam juga dia menganjurkan kita untuk mandi, bahkan kita dianjurkan mandi ketika kita sholat Jumat, dianjurkan mandi ketika kita kumpul bersama orang lain, ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri, istisqa, khusuf dan kusuf. Bahkan setiap, katanya ulama, setiap ada perkumpulan, kita kumpul dengan orang lain, disunahkan kita mandi. Kita mau hadir majelis ta'lim, disunahkan mandi. Kita mau hadir maulid, disunahkan mandi. Kita mau hadir perkumpulan hall, disunahkan mandi. Yang mana di situ ada kebersihan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji. Memuji orang-orang yang tinggal di Quba. Tumbal Quba, kampung Quba yang dekat daripada kota Madinah, tapi sekarang sudah menjadi bagian daripada kota Madinah. Disitulah Masjid Quba, masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama kali yang dibangun bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba. Awwalu masjidin ussisa ala taqwa. itu adalah Masjid Quba. Pertama, masjid yang dibangun berdasarkan takwa. Sekitar Quba, orang-orang atau penduduk di sekitar itu, mereka kalau istinja, ketika itu mereka menggunakan air. Dalam riwayat yang lain, bahkan menggabung antara batu dengan air. Yang mana di saat yang lain, kebanyakan mereka itu ketika itu istinjanya dengan batu. Karena di zaman itu air memang sangat jarang. Di zaman itu air itu sangat dibutuhkan untuk mereka gunakan untuk minum. Mereka gunakan untuk masak, mereka gunakan untuk sesuatu yang lebih penting. Dan mereka tidak punya air banyak. Tapi ini orang-orang Quba, walaupun dengan keadaan seperti itu, tapi masih perhatian dengan kebersihan. Dan mereka menggunakan air untuk istinja mereka. Sehingga turun ayat dan mereka dipuji langsung oleh Zat pencipta alam Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di sekitar Masjid Quba itu ada orang-orang yuhibbuna an yatatahharu, mereka suka dengan kebersihan. Mereka suka dengan kesucian. Dan sebab adalah karena mereka lebih mendahulukan kebersihan, padahal mereka sangat membutuhkan air di saat itu. Oleh karena itu dalam Islam juga dianjurkan juga kita untuk melakukan kebersihan badan kita, kerapian. Kita dianjurkan rapi dalam alatan kita, dianjurkan potong kuku. Yang kita lihat bagaimana kalau kuku kita panjang, dan di antara kita orang Islam ini ngakunya, tapi kukunya panjang-panjang dan tidak memotong kuku mereka. Padahal kan itu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dan itu juga kembali kepada kesehatan selain dari segi agama dan dari segi pahala. Jadi kalian potong kuku, kalian dapat pahala. Tapi selain itu juga dari segi kesehatan kalian dapatkan. Kalau kita tidak memotong kuku kita, bagaimana terkumpul di situ? Akan terkumpul kotoran-kotoran. Yang mungkin kotoran-kotoran itu kotoran yang berpenyakit, kuman. Dan mungkin kita makan di saat itu, mungkin kotoran sebagian yang ada di kuku kita akan masuk. Na'udzubillah. Jadi akan menimbulkan penyakit. Bagaimana kalau kuku dalam keadaan bersih, terpotong, bersih? Kadang-kadang ada lagi sebagian yang hanya menyisakan jempol aja, atau mungkin jadi kelingking ya, tidak dipotong. Padahal itu juga bukan sunnahnya Rasul, bukan ajaran Rasul. Sunnah Rasul untuk memotong semuanya. Jadi kadang-kadang alasannya untuk membuat atau untuk mengeluarkan kotoran dari hidung lah atau apa, itu bukan alasan yang diterima. Bahkan itu adalah jauh daripada kebersihan. Di sini dianjurkan untuk motong. Bahkan juga motong kaki. Begitu juga kaki untuk, dianjurkan untuk dijaga kebersihannya. Termasuk memotong kuku. Sehingga tidak terkumpul kotoran-kotoran di situ. Dianjurkan kita merapikan rambut atau bulu yang ada di badan kita. Ya, rambut jangan terlalu gondrong. Begitu juga ketiak dianjurkan dicukur. Sehingga tidak menimbulkan keringat yang lebih di situ. Keringat itu membuat, ya, membuat kotoran, dan kotoran membuat kuman di situ. Kemaluan juga dianjurkan kan juga untuk dihabiskan atau dirapikan lah. Karena itu kalau dalam keadaan lebat dan itu juga berpenyakit, dari segi kesehatan juga tidak baik. Bahkan biasanya setan suka dengan yang panjang-panjang di bagian tersebut. Artinya suka didiami setan, sehingga banyak nantinya seringkali ihtilam, seringkali mimpi yang tidak baik, mimpinya mimpi yang macam-macam. Dan itu tidak lain sebabnya karena tumbuh lebat buluh yang ada di sekitar kemaluannya. Di sini dianjurkan untuk dijaga kebersihannya, kerapiannya. Ya, kita digunakan untuk siwak. Padahal siwak itu ya sikat gigi. Di dulu tidak ada yang namanya sikat gigi odol, kan tidak ada. Itu sudah jauh-jauh hari, 1400-500 tahun yang lalu. Sudah kita dianjurkan untuk menggunakan sikat gigi. Membersihkan gigi-gigi kita dengan siwak, dengan sikat gigi. Dan bagaimana caranya diatur dari atas ke bawah. Dan sekarang pun sikat gigi dianjurkan seperti itu. Sehingga kotoran itu juga bisa keluar semuanya dari sela-sela gigi. Bahkan Islam juga menganjurkan dari dahulu untuk bukan hanya membersihkan gigi-gigi kita, tapi juga membersihkan lidah kita. Ketika kita sikat gigi nih, ketika kita menggunakan siwak, kita dianjurkan untuk membersihkan lidah kita. Ini baru-baru ini aja, dokter-dokter mereka mengadakan penelitian dan ternyata lidah itu bagian yang sangat penting untuk dibersihkan karena di situ terkumpul kuman-kuman. Dan akhirnya mereka menyebar-nyebarkan untuk ketika sikat gigi untuk membersihkan bagian lidah. Karena itu penting, bahkan bisa lebih penting daripada membersihkan gigi itu sendiri, katanya dokter. Dan ini sudah dianjurkan jauh-jauh hari dari oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semuanya kebersihan. Dianjurkan untuk kita bersih. Pakaian kita juga dianjurkan bersih. Kita dianjurkan berangkat keluar dari rumah dalam keadaan pakaian kita bersih, apalagi masuk masjid dianjurkan dalam keadaan bersih. Kita sholat dianjurkan dalam bersih. Kita dianjurkan ketika sholat untuk memakai pakaian yang paling bersih dan paling bagus, bersih, rapi. Kita dianjurkan rapi. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW ketika Rasul keluar, serba semuanya rapi, pakaian rapi, bulu yang di badannya semuanya rapi. Bahkan Rasulullah SAW ya pernah beliau sebelum keluar menemui tamu yang menunggu di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebelum menemui mereka, Nabi SAW menyempatkan diri untuk melihat air yang di situ ada bayangan wajah Nabi SAW untuk berkaca, menggunakan air sun untuk berkaca. Kemudian Nabi merapikan jenggotnya. Kemudian di situ ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dikatakan oleh Sayyidatina, ya Rasulullah, wa anta taf'alu dzalika wa anta Rasulullah. Anda melakukan itu ya Rasulullah, sedangkan engkau adalah Rasulullah. Kok perhatian dengan kerapian? Qul innallaha yuhib min 'abdihi an yatazayyan li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Ketahuilah wahai Sayyidatuna Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang dengan hambanya, yang hambanya ini kalau keluar kepada teman-temannya, bertemu dengan mereka, menemui mereka dalam keadaan sudah rapi, berhias. Tapi jangan kelewatan bapas ya. Kadang-kadang laki-laki berhias seperti perempuan. Pakai ini, pakai itu. Satu jam, setengah jam di depan cermin. Ini perempuan itu. Kalau laki-laki yang penting bersih, rapi, ada yang di badannya. Itu dianjurkan. Nabi tidak suka namanya kotoran. Kita tahu bagaimana diceritakan di sirah Nabi SAW. Dalam sekitar sirah bagaimana Nabi SAW membantu istri beliau. Di dalam rumah beliau ini Nabi SAW juga ikut menyapu. Nabi ini seorang Nabi, seorang Rasul. Menyapu, membersihkan rumahnya. Bersihkan kotoran. Begitu juga Nabi SAW suatu waktu masuk masjid. Kemudian Nabi SAW sempat melihat masjid, melihat salah satu tembok atau salah satu bagian daripada tembok masjid, ada ludah yang nempel di situ. Ini ludah nempel di masjid. Ini kurang ajar yang ludah di masjid. Tidak ada adabnya berarti. Tidak menghormati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid adalah rumah Allah. Kalau kita betul-betul menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala zat Tuhan yang agung bagi kita, apapun yang berkaitan dengan Allah kita agungkan, kita muliakan. Ini masjid, masjid siapa? Masjid Allah. Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini kitab apa? Kitab Quran, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita agungkan, kita muliakan. Sesuai ukuran kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah ukuran kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, berarti bertambah kita mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa mengetahui dan mengira-mira seberapa besar kemuliaan kita di sisi Allah SWT. Tinggal kita lihat di hati kita. Seberapa besar kemuliaan Allah di hati kita. Keagungan Allah di hati kita. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita menghormati apa-apa yang berkaitan dengan Allah. Menghormati kitab Quran karena kitabnya Allah. Menghormati ulama karena sebagai wakil daripada Rasulullah. Menghormati masjid karena adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lain sebagainya. Makanya kalau ketika Imam Abu Yazid Al-Bustami, ketika beliau mendengar ada di suatu daerah ada seorang wali min awliya'illah, seorang wali Allah, didengar oleh Abu Yazid Al-Bustami, maka di saat itu Abu Yazid Al-Bustami tidak sabar untuk berziarah kepada seseorang yang dikatakan wali min auliyaillah itu. Dia suka dengan ziarah kepada orang wali, ziarah kepada orang soleh. Di situ ada barokah dan di situ ada sir. Keberkahan dia akan dapatkan. Tapi di saat sampai di kampung tersebut, dia pergi ke rumahnya, di rumahnya tidak ada, dikatakan oleh mereka bahwasanya sedang di masjid. Beliau kemudian Abu Zabid bersama murid-muridnya pergi ke masjid. Di saat pergi ke masjid, ternyata orang yang dimaksud keluar dari masjid. Dan di saat keluar dari masjid, beliau meludah di tembok masjid. Dari luar, apa yang dikatakan oleh Abu Yazid Bustami? Jauh-jauh datang ini. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kita kembali. Kita kembali. Muridnya mengatakan, sudah jauh-jauh datang, kita kembali. Kenapa kok kita tidak bertemu dulu? Berziarah dulu? Tidak. Mereka mengatakan, orang itu orang wali. Saya ana yakin dia bukan orang wali. Tidak mungkin rahasia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seseorang yang tidak punya adab dengan syariat Allah, tidak punya adab dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dijadikan orang wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat melihat ludah di bagian tembok masjid dengan ridanya ya, yang beliau pakai di saat itu, rida serendang beliau. Dia gunakan untuk mengelap ludah tersebut. Terus, di mana di antara kita yang melakukan hal tersebut? Kita melihat kotoran di masjid dibiarkan begitu aja. Kadang-kadang kita sendiri yang mengeluarkan kotoran di masjid. Kadang-kadang kita melihat kantong kita ini kok ada kotoran dibuang di masjid. Mestinya kotoran yang di masjid diambil taruh kantong kita. Lebih mulia mana kantong kita dengan masjid? Dan lebih muliakan masjid, kita dahulukan masjid daripada kantong kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar seseorang yang bernama Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini orang biasa di antara sahabat, orang duafa, tidak pernah dipandang oleh mereka. Tidak pernah dianggap orang biasalah, adanya beliau ini seakan-akan tidak ada di antara mereka. Pekerjaannya apa? Bersihkan masjid. Bersihkan masjid. Bersihkan masjid. Suatu waktu Nabi SAW ini melihat-lihat keadaan di masjid, kalau tidak ada. Ditanya kepada mereka, ditanyakan ke mana? Ini kalau ditanyakan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwasanya dicintai di hati Nabi SAW. Kalau tidak dicintai, tidak akan ditanyakan. Ternyata dikatakan oleh mereka, ya Rasulullah, beliau sudah meninggal dunia. Duh, kamu marah Nabi, kamu kok tidak ngasih tahu kalau meninggal dunia? Maka kalau kamu beritahu, aku akan sholati, aku doakan dia. Dimarahi sampai pucat Nabi SAW. Ya beritahu, di mana kuburannya, di mana beliau dikubur. Dikasih tahu kuburnya. Kemudian Nabi menyolati di kubur tersebut, di kuburan tersebut. Disolati oleh Nabi, didoakan dengan khusyuk oleh Nabi SAW. Dan kemudian memberikan bisharah, kabar gembira bahasanya, beliau sekarang ada di surga berkat membersihkan masjid. Ya, ini orang yang memuliakan masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh ini termasuk bentuk bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebersihan. Jadi dikatakan tadi, ya, an-nadhafatu di dalam riwayat yang lain adafanatu minal iman. Jadi bentuk kebersihan itu sebagai bentuk daripada iman kita. Kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menjaga kebersihan. Ini kebersihan yang zahir. Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan man nadzafa thawbuhu qalla hammu. Imam Syafi'i radhiyallahu mengatakan man nadzafa thawbuhu qalla hammu. Barang siapa yang bajunya bersih, qalla hammu, akan sedikit sumpeknya. Akan sedikit sedihnya, susahnya. Berarti mafhumnya sebaliknya, berarti siapa yang kotor pakaian, misal aja pakaian rumah kita. Kalau kita punya rumah, kita punya pakaian kotor, bau. Apa kita akan senang? Tidak bakalan senang. Tidak fresh kita. Mau apa-apa tidak fresh. Mau ibadah juga tidak sempurna. Kita punya pakaian kotor, keringat, bau. Mau sholat tidak sempurna. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Wa man taba rihu zada akul. Dan barang siapa yang wangi baunya. Kayaknya dianjurkan untuk minyak wangi juga. Termasuk bentuk kebersihan, dianjurkan kita selalu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sisi manusia, apalagi malaikat ini, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala suka dengan kebersihan. Bukan hanya manusia, ya, bukan hanya manusia yang suka dengan kebersihan dan wangi-wangian, malaikat pun juga suka bahkan kalau ada wangi-wangian itu biasanya malaikat akan datang. Makanya termasuk daripada kebiasaan salafus soleh kalau ada tamu atau apa acara tertentu atau mungkin tidak ada acara, mendatangkan buhur, apa buhur, dupa, untuk mendatangkan bau yang harum. Harapan mereka apa? Datangnya malaikat, karena mereka suka dengan bau yang harum, dengan wangi-wangian tuh mereka suka. Dan sebaliknya, kalau dalam keadaan kotor mereka menjauh. Malaikat sama seperti manusia. Sebagaimana manusia tidak suka dengan bau yang tidak sedap, tidak betah dengan bau yang tidak sedap, malaikat pun juga demikian. Walaupun malaikat juga sama sifatnya dalam hal ini. Oleh karena itu suatu waktu Nabi SAW melihat seseorang masuk masjid. Tatkala orang tersebut mendekat kepada Nabi, Nabi mencium bau yang tidak enak dari badannya. Rupanya mungkin bau makan bawang atau apa masuk masjid. Atau sekarang mungkin kadang-kadang habis ngerokok, baunya rokok masih lengket, masuk masjid kan kurang menghormat. Ketika itu Nabi SAW menegur dan menyuruh sahabat untuk membawa orang tersebut ke bagi, dikeluarkan. Jangan masuk masjid sekarang dalam keadaan seperti ini. Pergi ke kuburan bagi, hilangkan kotoran itu baru masuk masjid. Dan kemudian Nabi SAW mengucapkan sabdanya, innal malaikata ta'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu akan terganggu dengan bau yang tidak sedap sebagaimana manusia terganggu juga dengan bau yang tidak sedap. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Ini kebersihan yang zahir, kita dianjurkan melakukan kebersihan yang zahir, dan itu akan menjadi sempurna dengan kebersihan yang batin, dan itu yang lebih penting. Kebersihan batin, kebersihan hati. Zahirnya aja bersih, bajunya bersih rapi, harum wangi, tapi hatinya penuh dengan kotoran, penuh dengan penyakit, sombong, riya, dendam sama orang, hawa su'dan sama orang. Buat apa kebersihan yang zahir? Tidak ada artinya kalau hati kita dalam keadaan kotor. Itu lebih penting. Kalau manusia melihat kepada wajah dan anggota badan kita, Allah melihat kepada hati kita. Allah tidak melihat zahir kita. Tempat penglihatan Allah dan pandangan Allah adalah hati. Kalau kita berusaha tampil baik di depan manusia, dan itu dianjurkan, tapi jangan lupa, lebih dianjurkan lagi kalau kita tampil baik dan indah di saat kita dipandang oleh Allah. Di mana tempat pandangan Allah? Hati kita. Na innallaha la yanzuru ila suwarikum zahirikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kita. Nah, oleh karena itu, hati termasuk bagian yang harus kita perhatikan, harus kita lebih memperhatikan, mendahulukan dalam kebersihannya. Kebersihan hati ini tidak gampang. Kalau kita kebersihan badan, anggota badan kita yang zahir, semua akan bisa melakukannya. Tapi kebersihan hati perlu. Dan banyak kita-kita ini semuanya penuh dengan kotoran, kurang bersih. Kita masih punya penyakit di dalam hati kita, punya kotoran yang namanya kotoran hasud sama tetangga, hasud dengan keluarga sendiri, dendam kepada orang, dendam kepada sana sini. Kita ibadah masih ingin dipuji orang, kita ibadah ingin diketahui oleh orang, kita suka dipuji oleh orang, kita suka pamer kepada orang lain, kita juga suka atau hasud dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain mempunyai sesuatu kenikmatan, kita berat untuk melihat kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Ini semuanya kotoran. Rona ala kulubihim bimakan ya semua. Jadi kotoran-kotoran numpuk. Nah, bagaimana kita mengetahui? Kalau kita ini punya penyakit, kita ini punya kotoran, tidak semua orang. Kadang-kadang orang tidak peduli. Hatinya kotor, hatinya sakit, tidak peduli. Padahal kalau dia punya badan sakit, sakit mata, sakit gatel, sakit greges, apapun, sakit gigi, gak sabar untuk pergi ke dokter. Cepat-cepat pergi ke dokter untuk menyembuhkan penyakit badannya dia. Tapi di saat hatinya yang sakit, penuh dengan kotoran, penuh dengan penyakit, santai aja dia. Yang masalah lagi kadang-kadang, yang lebih muskilah, lebih masalah lagi kadang-kadang, gak sadar kalau hatinya kotor. Ini yang lebih parah. Kalau seseorang sadar hatinya kotor, dia bisa memperbaiki, bisa menyembuhkan, bisa berusaha untuk menyembuhkan. Tapi kalau misalnya seseorang tidak sadar, anggaplah seperti penyakit manusia yang zahir, Ada seseorang yang ada penyakit yang dia tidak tahu ada penyakitnya, padahal ada penyakit. Bagaimana dia akan pergi ke dokter kalau dia tidak merasa sakit, padahal sebenarnya ada sakit, ada penyakit di badannya. Kapan dia sadarnya nanti kalau sudah penyakitnya sudah menjadi parah baru. Bahkan sudah penyakitnya menjadi parah yang tidak bisa disembuhkan. Mau baru pergi ke dokter, sudah angkat tangan dokternya. Pulang. Tinggal tunggu aja ajalnya. Daripada mati di rumah sakit. Ini seperti ini juga manusia, hati kita. Jangan nunggu hati kita ini penyakitnya numpuk, penyakit parah. Sehingga nanti kalau sudah parah mau pergi ke ulama untuk disembuhkan. Wah berat. Nah semenjak ini kita teliti. Bagaimana sih kita meneliti, kita tahu penyakit di hati kita. Ada banyak hal. Pertama kalau kita punya guru yang bisa mendidik kita. Yang bisa selalu memantau keadaan kita, hati kita. Terus setiap hari 24 jam dididik, dipantau. Dan di saat dibutuhkan untuk disembuhkan, disembuhkan, dikasih nasihat begini, dikasih penyakit, dikasih obat ini, obat itu, sebagaimana dokter. Ya, ini tapi tidak semua mendapatkan guru yang seperti ini, tidak semua dari antara kita kan untuk mendapatkan. Bisa juga dengan teman. Kadang-kadang seseorang itu punya penyakit, tidak dia sadar dengan penyakitnya, kecuali kalau diberitahu oleh orang lain. Kadang-kadang kita juga tidak sadar, oh kamu kok matanya sakit, kamu dia tidak sadar kamu. Oh kamu ini ada tanda-tanda penyakit ini loh, yang orang lain malah yang memberitahu, bukan dia yang sadar. Nah kadang-kadang juga begitu, kita butuh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang tentunya orang yang amanat, orang yang sayang kepada kita, cinta kepada kita, orang yang ngerti. Kita butuhkan untuk apa? Untuk mengingatkan kita akan adanya kekurangan-kekurangan. Akan adanya sifat jelek kita, akhlak jelek kita. Kita harapkan, kita anjurkan, Sofia Fulan. Ya, kalau kamu tahu ya akan kekurangan anak, tolong beritahu. Tolong kalau ada yang kamu lihat daripada sifat jelek anak, tolong tegur anak. Tolong, tolong. Terima kasih anak, kacupkan. Ini dicari. Sayyidina Umar bin Khattab selalu mengharap orang lain mengingatkan dia, memberitahu kepada dia akan kekurangannya apa. Termasuk Sayyidina Salman Al-Farisi. Seringkali ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sebutkan apa kekurangan anak, penyakit anak apa. Ya, namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Kadang-kadang tidak berani orang mau menyebutkan. Alah-alah dipaksa untuk menyebutkan. Ya, kamu ada penyakit, ada kekurangan. Apa? Kamu makan dalam satu meja dengan menggunakan dua lauk pauk. Nah, ini kalau kita semuanya sakit berarti ini. Yang kedua, kamu dalam satu hari satu malam memakai dua macam pakaian. Pakaian siang hari beda, malam hari beda. Katanya Sayyidina Umar, alhamdulillah, ana terima kasih kepada kamu. Dan kedua hal ini mulai sekarang, kafaituhuma. Aku akan cegah dari diriku. Aku akan cegah dari diriku. Ini pernah datang kepada Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Yang Sayyidina Huzaifah bin Yaman ini termasuk yang tahu keadaan orang-orang munafik. Sifat orang munafik itu bagaimana bisa membedakan. Sayyidina Umar datang kepada beliau. Ya Sayyidina Huzaifah, tolong beritahu kepada anak. Apa kamu lihat dalam diriku ini ada sifat-sifat munafik apa enggak? Aku takut. Maka dikatakan tidak. Tidak ada sifat munafik dalam dirimu. Wala uzaki ahadan khairak. Dan aku tidak akan memuji atau memberitahu selain kepada dirimu. Ya, ini Sayyidina Umar yang begitu kemuliaannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, imannya Masya Allah. Tapi masih mengharap orang lain mengingatkan dia akan kekurangannya. Mengharap dengan memaksa dan terima kasih. Malah kita kadang-kadang kalau diingatkan malah kita, kamu itu kok begini sih, salah itu. Wow, kurang ajar, kamu sok tahu aja kamu itu. Sudah ngurus dirimu sendirilah. Nggak usah ngurus orang. Ini tidak terima kasih. Kalau ada misalnya ya, ada orang lain datang kepada kamu, ana lihat kamu ini ada kekurangan dalam sholat ini, dalam ibadah ini, ada kekurangan dalam sifat ini. Ini berarti orang yang mau mengingatkan kepada kalian. Ini berarti orang yang sayang sama kamu. Orang yang perhatian. Kalau tidak perhatian tidak mungkin mengingatkan. Jangan kalian balas dengan kata-kata yang tidak enak. Terima kasih, syukran. Kalian diingatkan oleh orang lain. di belakang baju kamu ada kalanjengking. Kurang ngajar kamu beritahu aku. Ya udah, enggak usah kasih tahu. Kita akan ngacakan. Terima kasih banyak, syukuran kasir. Dan setelah diberitahu, kita jauhkan penyakit tersebut. Ada kalanjengking di belakang kamu pakai baju. Oh ya. Begitu juga kita diberitahu orang lain. Kamu itu ada sifat yang jelek dari dirimu gini. Oh ya. Jangan, oh ya terima kasih ya, tapi Anda tetap seperti ini insyaallah. Ya harus kita jauhkan usaha, cuma jangan beritahu. Sama aja kita pergi ke dokter, oh, kan punya penyakit ini loh obatnya. Minum. Obatnya enggak diminum. Percuma. Hanya pergi ke dokter dikasih tahu penyakitnya ini enggak diminum, enggak ada usaha. Harus juga ada usaha. Kalau kita punya diingatkan oleh orang lain dengan bahaya dunia, kita akan terima kasih kepadanya, apalagi dengan bahaya akhirat. Ini kan penyakit hati. Kalau kita cinta kepada dunia, kalau kita suudzon kepada orang lain, apa suudzon kepada Allah, kalau kita riya dalam ibadah kita, hasud kepada kenikmatan yang ada pada tangan orang lain, ini bahayanya di akhirat. Dan bahaya di akhirat tentunya jauh lebih berat akan kita rasakan nantinya mazharatnya di akhirat nanti. Nah, mestinya kita syukur dan kita cepat-cepat untuk berusaha menyembuhkan. Dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setiap penyakit, setiap akhlak yang jelek, setiap sifat yang jelek yang ada dalam diri kita bisa kalau kita mau dan punya kemauan. Yang penting kita sadar dulu. Kita sadar kita punya kekurangan. Yaitu tadi dengan kita tanya kepada orang-orang yang cinta kepada kita, yang amanat ya. Kadang-kadang sekarang ini orangnya semuanya sifatnya munafik-munafik semuanya. Bagaimana? Kamu lihat apa enggak? Ada penyakit, ada kekurangan sifat jelek yang ada pada diriku. Oh enggak, kamu Masya Allah. Kamu bersinar, bercahaya. Enggak ada kekurangan, sempurna. Ini orangnya juga bahlul ini. Mestinya juga menyebutkan enggak apa-apa. Diminta dan diharapkan harus jujur. Ini mudahana namanya. Namanya mudahana. Ya, mestinya disebutkan kalau memang dianjurkan. Ya, sebutkan kamu kurang begini. Orang dulu itu saling memberi nasihat. Dan aku senang. Habib Ali Al-Habsyi senang bersyukur. Kalau ada orang yang beri nasihat dan dia mengharap. Ini sekarang jarang. Orang tidak peduli dengan orang lain. Orang tidak peduli dengan tetangganya. Orang bahkan tidak peduli dengan ponakannya misalnya. Tidak peduli walaupun mereka mempunyai sifat yang jelek. Mereka dalam keadaan di jalan yang tidak benar. Tapi tidak mau menegur, tidak mau menasihati. Ini sifat zaman sekarang kebanyakan. Anak dulu penyah ditegur. Ini sisa orang yang menegur ini sisa orang tua sudah umurnya 9 tahun, 90 tahun. Anak punya anak perempuan masih kecil, 6 tahun lah waktu itu. Pakai pakaian singlet gitu. Ya pendek begitu. Ya bukan pendek, pendek. Lengannya pendek bukan. Masih kecil, 6 tahun ditegur sama beliau. Kamu itu jangan pakaikan anak perempuan kamu seperti itu. Ya bagus, ya baik. Nanti jadi kebiasaan ini. Alhamdulillah syukur. Tidak ada yang nasihati anak. Kayaknya ini selalu dalam keadaan baik. Ini mestilahnya zaman sekarang ini. Tidak ada orang yang mau nasihati. Tidak ada orang yang berani mau memberitahu. Padahal kita syukur kalau ada yang memberitahu. Sayyidina Imam Dawud At-Ta'i. Sampai dia sebel dengan orang kampung di sekitarnya. Kenapa? Tidak ada yang memberitahu kekurangannya. Semuanya memuji. Dan mereka tidak suka dengan itu. Apa manfaat pujian itu apa? Tapi kalau disebutkan kekurangannya, dia akan mengambil manfaat. Dia bisa memperbaiki. Dia bisa sadar akan kekurangannya dan bisa diperbaiki. Sehingga dia menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan yang sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada sifat jelek. Jadi seharusnya kita malah terima kasih kepada orang tersebut. Ini dengan ini. Begitu juga kadang-kadang kita mengetahui kekurangan kita. Ini dari musuh kita sendiri. Jadi kalau kita punya musuh, biasanya manusia kadang ada aja orang yang tidak mungkin manusia tidak ada musuh sama sekali. Semuanya senang sama dia. Ridhonas, oh ya la tudrak. Kita mau mencari ridha manusia semuanya, senang kepada kita tidak mungkin. Sesuatu yang tidak akan tercapai. Ada yang senang kepada kita, ada juga yang tidak senang kepada kita. Pasti itu. Ada yang senang, ada yang hasud. Tidak mungkin semuanya senang, semuanya ridho, semuanya bersama kita. Itu manusia. Nah, ketika kita punya musuh, kadang musuh ini pasti menyarinya, mencari-cari kejelekan kita, kekurangan kita. Untuk apa? Disebarkan. Untuk apa? Diberitahu kepada orang, bahkan diberitahu kepada dirinya. Nanti ini orangnya begini, kan musuh ini lagi bertengkar. Kamu orang itu ini kurang ini, ibadahnya kayak gini. Kita ini mestinya ngambil keuntungan. Oh, berarti ana ini memang begini. Oh iya, ana memang begini. Al-adawa tubdil masawih. Biasanya permusuhan, sifat permusuhan ini mengeluarkan kotoran-kotoran atau kekurangan-kekurangan yang ada pada diri seseorang. Itu ada orang yang musuh, biasanya dikeluarkan kekurangan kalian. Yang teman sama kalian biasanya malah yang diam-diam aja, tidak pernah menyebutkan kekurangannya, hanya dipuji dan dipuji. Nah, termasuk yang kita bisa mengetahui dengan cara ini bagaimana kita punya kekurangan dalam diri kita. Kita lihat kepada orang lain. Kalau kita tidak punya guru yang bisa memberitahu, tidak punya teman-teman yang mengingatkan kita, dan tidak punya musuh yang juga diharapkan, kita minimal lihat masyarakat yang kita lihat setiap hari-hari. Kan mereka berbeda-beda sifatnya. Ada yang sifatnya begini, ada yang sifatnya begitu, ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Kita lihat apa yang ada pada mereka daripada sifat. Yang baik kita tiru, yang jelek kita tinggalkan. Yang jelek, oh orang ini kok sifatnya begini ya. Ini sifat jelek, tapi kok sifatnya ternyata sama ana. Oh berarti ana mempunyai sifat yang jelek juga, yang tidak disukai oleh orang lain. Tapi ana baru sadar. Oh ana tidak suka sama teman ana ini. Kenapa? Teman ana ini punya sifat begini. Suka menyinggung perasaan orang lain misalnya. Anggaplah ketika ketemu dengan orang lain. Kok kamu sekarang ini hitam ya? Kok kamu ini sekarang gemuk? Memang kenyataan. Tapi kan menyinggung orang lain itu kan. Tidak usah disebut lah. Ya ini kita kadang-kadang disebut begitu sama orang lain. Kamu itu kok sekarang gemuk, kenapa itu? Kita tersinggung. Oh iya. Tapi ana juga suka gitu sama orang soalnya. Nah, berarti kita hindari sifat itu. Oh, berarti ini tidak baik. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, jangan ucapkan kata-kata yang seperti itu. Ternyata ana kalau dikatakan begitu sama orang lain, ana tidak suka. Berarti kalian tinggalkan. Ini contoh. Dan ada orang lain yang masya Allah, kita sifatnya masya Allah, sifatnya terpuji, kita tiru. Oh, orang lain ini masya Allah sifatnya. Ana suka dengan sifat orang ini. Oh, berarti ana tidak punya sifat tersebut. Ana mau niru orang tersebut. Nah, ini dengan cara ini kita tahu bagaimana kekurangan kita. Apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Harus kita ada usaha. Jangan kita rela dengan hati yang kotor. Bahkan na'udzubillah bisa. Sudah hati bukan kotor lagi, bisa mati. Sehingga kita kalau sudah hati kita ini penuh dengan kotoran sakit. Sama dengan badan manusia yang sakit. Kalau badan manusia yang sakit tidak merasakan nikmatnya makanan, nikmatnya minuman kan. Kalau memang benar-benar sakit ya. Semuanya terasa hampar. Semuanya terasa tidak ada rasanya. Padahal makanan yang enak sebelumnya dia cari-cari itu mengharap. Sate gulai ini. Tapi dalam keadaan sakit, setruk. Tidak ada rasanya. Kadang-kadang orang begitu. Di saat tetangga mempunyai atau bikin masakan yang enak-enak, tidak pernah dikirim. Giliran di saat keadaannya dia sakit parah, jenguk, dikasih makanan yang enak-enak. Tidak ada rasanya sudah. Di saat sehat tidak pernah dikirim-kirim. Di saat sakit baru bawa makanan. Ya, seperti ini contohnya. Bagaimana badan seseorang yang sakit tidak akan merasakan nikmatnya makanan dan minuman. Begitu juga hati seseorang yang sakit. Tidak bakalan nikmat dengan makanan yang enak, minuman yang enak. Apa makanan yang enak, minuman yang enak bagi hati kita? Ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, sholat, tahajud, baca Quran, baca rotib. Semuanya terasa tidak enak hampar. Kenapa? Hati kita dalam keadaan sakit. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebersihan zahiran dan batinan dan suci dari segala penyakit, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat, panjang umur, sehat wal afiat, dikabulkan semua hajat-hajat kita dunia wal ukhra. Semoga kita semuanya disembuhkan dari segala penyakit zahir dan batin, hadikin ya sajami ya samal qadina wa hira wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.